السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام بني الله سبحانه وتعالى telah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-8. Insyaallah pagi ini kita akan membaca surah Al-An'am ayat 148. Baca Bu. Bu Kurniati baca. Nah, Ustaz. Kedengeran nggak Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Kelak orang-orang musyrik itu akan berkata, seandainya Allah menghendaki kepada apa yang kami sekutukan dan Enggak dari gitu. seandainya Kalau Allah berkehendak, kami tidak akan. berkehendak, oh ya, seandainya Allah berkehendak, kami juga akan Kami tidak akan kami ambil emanya sendiri, ya. manafiin ya, ya. Seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan menyekutukan ya. Kami tidak akan menyekut. Kami dan nenek-nenek moyang kami tidak akan menyekutukan dan kami tidak mengharamkan segala sesuatu. Yang demikian itu adalah suatu kedustaan dari orang-orang sebelum. Demikian itu pula kedustaan dari orang-orang sebelum mereka sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah Rasul. Apakah ada ilmu di sisi mereka, mereka ya, di sisi kalian, kalian keluarkanlah kepada kami. Tidaklah kalian mengikuti kecuali hanya persangkaan dan tidaklah kalian mengikuti orang-orang yang menduga-duga ya. Tidaklah kalian mengikuti orang yang menduga-duga atau mendusta. Asinu harfu istiqbal. Yaqulu fi'il mudhari alladzina isim mausul sebagai fa'il dari yaqulu asyraku fi'il mudhari dengan alwaw Asyraku fil madi. fi'il madi ding af'alain ya yeah. Fi'il madi dengan alwaw sebagai fa'il lahu harfu syartin sya'a fi'il madi Allah lafzu jalalah sebagai fa'il ma harfu nafyin Ashrokna fi'il madhi dengan na sebagai fa'il. Al-waw harfu atfin. La harfu nafyin. Aba una aba'u. Itu ma'atuf ke al-ladhi ya. Ke al-ladhina yang di depan tadi ya. Abangnya matunya kena. Oh iya ding mak yang itu ya. Ma itu bukan Kena. nafyin ya. Ma itu nafyin Asyrokna. ya. Kena, kena. Oh na ashrokna ya. Kami. Ya, na yang Kami. tadi ya. Dan Enam. yang kami. Nah, kami ya. Ya. Abauna itu ma'tufnya ke na yang di asyrokna ya. Asyrokna sebelumnya. Na mudofun ilai. Alwaw harfu atfin. La harfu nafyin. Harramna fi'il madi dengan na sebagai fa'il. Min syai'in jarwa majrur. Kadzalika jarwa majrur. Kadzaba fi'il madi. Alladzina isi mausul sebagai fa'il dari kadzaba min qabli jarwa majrur him mudhofun ilai hatta harfu nasbin wa goyatin ya Ustaz. Nah. Harfu nasbin wa goyatin Tapi dhaqu kita bilang hatta nasbin mungkin kalau setelahnya fi'il mudhari ini kan bukan fi'il mudhari. Berarti berat hatta wa goyatin. ya aja. Oh ya, harfu ghayatin aja ya. Harfu ghayatin, daku fi'il madi dengan alwaw sebagai fa'il. Ba'sina itu ba'sa itu fi'il mudho maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih dari daku na mudhofun ilaih. Qul fi'il amr dengan fa'il dhamir mustatir anta hal isim isim apa harfu ya? Isim istifham ya. Ham Kalau itu bukan isim, itu. harfu ya. Harfu istifham inda zorof makan kum mudafun ilai min ilmin jarwa majrur alfa'u harfu atin ya harfu atin tukhriju fi'il mudori dengan alwa sebagai fa'il alha'u maf'ulun bih lana jarwa majrur in harfu nafin tattabi'una fi'il mudori dengan alwa sebagai fa'il illa adatul istisna mulghah ya. Dhanna, dhanna itu maf'ulun bih. Alwaw harfu atfin in harfu nafyin antum mubtada mubtada illa adatul istisna mulghah takhrusuna fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il itu sebagai khobar dari antum. Akhirnya saya qulul ladzina asyraku law aradallahu an la nusyriku nahnu wa Anda abah nusyrika. nusyrika ya. Oh iya deh. Oh, iya, Anda syrika. An ya. Iya ya. An an an la nusyrika nahnu wa abauna wa an la nuharrima ya. Nuharri nuharrima syai'an min dunihi ma fa'alna dzalika. Waraddallahu alaihim bibayyaniyah. Bibayani. Enggak gitu, dibayani. Enggak ada tasydidnya ya. Bibayani anna hadhihi syubhata ya. Syubhat. Syubha ya. Anna hadhihi syubhata. Isim anak kan ya. Anna hadhihi syubhata qad atharaha al-kuffaru min qablihim. Iya Ustaz betul. Ya benar. Kan wa kadzabu. Wa kadzabu biha da'wata rusulihim. Rusulihim apa rusulah? Da'wata. Oh iya da'wata rusulihim. Was wastamarru 'ala dzalika hatta nazzala bihim 'adzaballahi. Qul lahum ayyuhar rasulu hal in qul Qul lahum ayyuhar rasulu hal indakum fima harramtum minal an'ami wazzar'i wa fima za'amtum man allaha qad sya'a min ya. Min anna allaha. Oh, bukan orang ya. Min. Wa fima za'amtum min anna allaha qad sya'a lakumul kufra ya. Lakumul kufra. Maf'ulun bi dari sya'a kan ya. Ya wa radihu minkum wa ahabbahu. Wa radiyahu minkum. Oh iya deh. Radiya ya. Ya, ya mafil madi ya. Wa radiyahu minkum wa ahabbahu lakum. Min ilmi sahihi. Min ilmi sahihin. Sahihin ya. Min ilmi sahihin. Fatazhiruhu lana. Fatazhiruhu lana. Fatuz ya. Fatuzhiruhu lana in tattabi'una fi umuri hadzal dini illa mujarradu dhanni ya. Illa mujarrada. Illa mujarrada. Oh ya, illa mujarrada. Illa mujarrada dhanni ya. Ya. Wa in antum illa takdzibun. Gitu Ustaz. Ya. Takdzibun ya. Kelak orang-orang yang menyekutukan Allah, maksudnya orang-orang musyrik ya. Kelak orang-orang musyrik itu akan berkata, seandainya Allah berkehendak agar kami tidak menyekutukannya, maka kami dan nenek moyang kami tidak mengharamkan apapun dari selainnya atas apa yang kami lakukan tentang itu. Dan Allah membalas atau menjawab kepada mereka dengan penjelasan Ustaz ya, dibayani ya. dengan penjelasan sesungguhnya ini adalah syubhat atau suatu keraguan. Ilmunya syubhat ini Syubhat gitu. dan syubhat Kan ini, ada. oh iya deng, ada isim isyarah aja. Dan sungguhnya syubhat ini afaro kebanyakan dari mereka ya. Kan asal itu maksudnya telah Afaroha. dilakukan oleh orang-orang Oh, telah kufur. orang sebelum mereka ya. Telah dilakukan oleh orang sebelum mereka dengan menghasut mereka. Orang sebelumnya itu menghasut mereka ya dengan syubhat itu tadi ya. Menghasut mereka dengan syubhat dan mereka mendustakan dengan rasul-rasul ya, seruan dari dakwah dari rasul-rasul. Dan mereka terus-menerus melakukan itu sampai turun kepada mereka azab Allah. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, apa ada di sisi kalian, apa yang kalian haramkan dari hewan-hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan? Dan apa anggapan kalian bahwa Allah menghendaki kalian kafir? Itu, bagi kalian kafir. Dan Allah meridoinya, dan Allah meridoi kalian dan menyukai kalian dari ilmu yang benar. Dan kalian menunjukkan kepada kami, tidaklah kalian mengikuti dalam urusan-urusan agama kecuali tidaklah kalian mengikuti dalam urusan-urusan agama kecuali semata-mata hanya persangkaan kalian saja. Dan tidaklah kalian hanya orang-orang yang tidaklah kalian kecuali hanya orang-orang yang berdusta ya. Amin. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa'a Allahu ma asyrakna wa لَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. Kelak orang-orang yang melakukan kesyirikan akan berkata, kalau sekiranya Allah menghendaki, tidaklah kami melakukan kesyirikan. Tidak pula nenek moyang kami, tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun. Ini adalah ya perkataan dusta dari orang-orang musyrik. Mereka beralasan dengan takdir. Jadi kata mereka, kami ini kan musyrik karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak orang misalnya melakukan ya pencurian. Kemudian dia mengatakan, "Kenapa kamu mencuri?" "Saya ini mencuri karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala." Ini ya pendapat yang keliru. Makanya seperti yang pernah disinggung sebelumnya bahwa dalam masalah takdir, Ahlus Sunnah itu pertengahan ya. Ahlus Sunnah itu pertengahan dalam masalah takdir. Ya pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Kita tidak mengatakan bahwasanya ya manusia itu dipaksa ya melaksanakan sesuatu atas takdir. Tidak pula mengatakan bahwasanya manusia itu bebas ya dalam melakukan suatu tindakan. Ahlus Sunnah itu pertengahan. Kita mengatakan bahwasanya setiap yang dilakukan manusia merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia itu punya pilihannya. Seperti ini di dalam Al-Qur'an ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan ke dalam manusia itu fujuraha kefajirannya dan ketakwaannya. Artinya di dalam hati seorang ya hamba itu sudah ada ya bekal kefajiran dan bekal ketakwaan. Tinggal mana yang lebih sering diasah. Kalau dia sering mengasah sisi kefajirannya, maka dia akan mudah terjatuh dalam kemaksiatan. Ya. Sementara kalau dia sering mengasah sisi ketakwaannya, maka dia mudah dalam melakukan ibadah. Nah, orang-orang yang ya, gemar melakukan kemaksiatan, berarti dia terbiasa dengan sisi kefajirannya. Jadi manusia itu punya pilihan. Jadi nggak boleh beralasan dengan takdir atas perbuatan buruk yang dilakukan. Sebagaimana orang musyrik ini mengatakan bahwasanya Kalau Allah menghendaki kan kita nggak akan melakukan kesyirikan. Nah ini namanya menyalahkan takdir atas perbuatan buruk mereka. Ini nggak boleh ya. Karena manusia itu punya pilihan. Manusia itu dengan akal yang ia miliki, dengan hati yang dimiliki, itu bisa memilih. Apakah dia memilih jalan kesesatan atau jalan petunjuk. Apakah dia memilih jalan syirikan atau jalan tauhid. Ya maka nggak bisa orang menyalahkan takdir atas perbuatan buruk yang dilakukan. Nah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Begitu pula ya telah berdusta orang-orang yang sebelum mereka. Artinya omongan semacam ini pernah diucapkan oleh orang yang seperti mereka, ya pendahulu mereka, ya. Jadi apa namanya? Kita dari ayat ini mengetahui bahwasanya yang namanya keburukan itu akan terus berulang, ya. Cuma pelakunya aja yang beda. Dari zaman ke zaman akan ada orang-orang seperti ini. Ya, saya pernah dengar orang melakukan kemaksiatan gitu ya. Mabuk-mabukan ditanya, "Kamu kenapa mabuk-mabukan?" "Takdir." Dibilang kan saya enggak mungkin. Ya, meminum minuman keras kalau enggak diizinkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alasan yang tidak dapat diterima. Bahkan kita temukan dalam Al-Qur'an ini pernah disampaikan oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah diingatkan bahwasanya orang-orang musyrik sebelum mereka, ya sebelum zaman Rasulullah juga mengatakan hal yang sama. Ya. Mereka akan terus melakukan hal tersebut hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan ya siksaan dari kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian memiliki ilmu? Maka keluarkan ilmu kalian kepada kami. Jelaskan mana dalil, mana ayat yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan kalian itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jelas ini tidak mungkin ya orang musyrik bisa menjawabnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya menanyakan dalil kepada orang itu diperbolehkan, ya. Karena Islam ini agama hujjah. Terkadang saya juga bingung sama orang-orang yang kalau ditanya dalilnya malah marah. Ini keliru ya. Kalau kita ditanya dalil, misalnya kita melakukan sesuatu yang menurut orang, ya kok ini kayaknya nggak ada contohnya dari Rasulullah, kemudian ditanya dalilnya, jangan marah. Tinggal jawab, apa dalilnya? Ya. Ini sunnah ya. Ini sunnah. Di Al-Quran betapa banyak, ya Rasulullah meminta bukti ya, ketika berdebat dengan orang kafir. Rasulullah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta mana dalilnya, mana buktinya, mana dasarnya, mana pondasinya. Ini pertanyaan biasa. Ya. Justru kalau kita ditanya dalil kita marah, khawatir kita jangan-jangan kita beneran salah ya, kayak gitu. Tapi jangan juga berlebihan ya. Jangan juga kita berlebihan dalam ya tattabi'una illa dhann. Tidaklah kalian mengikuti kecuali persangkaan saja. Wa in antum illa takhrusun. Dan tidaklah kalian kecuali mendustakan saja, ya, kecuali berdusta. Jadi ini kan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh ya seseorang itu mengharamkan atau menghalalkan sesuatu ya tanpa ada dasarnya dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Baca Pak Buhari, baca Pak Buhari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Katakanlah wahai Muhammad Sesungguhnya hanya milik Allah hujah yang kuat. Dan jika Allah menghendaki, maka kalian akan mendapatkan petunjuk semuanya. Kul fi'lun kun fi'lun amar, fa'ilnya adalah anta, alfa'u ziyadah Ustaz. Alfa'u apa ziyadah? Ustaz. Halo. Falillahi jar majrur jalab jalalah jar majrur al hujjatu alillahi jadi mubtada jadi khobar muqaddam. Halo. Oke, jaringan ustaznya hilang dah. Oh ya. Halo, sekarang ada ya? Ini sinyalnya jelek di pamijahan. Ulangi kul fi'lun amar fa'ilnya anta. Halo? Afan, nih kayaknya koneksiannya lagi nggak stabil ya. Tadi saat Pak Buhari ya? Iya. Ya, ulang Afan. Emang pemijahan agak jelek sinyalnya nih. Ini tahunnya lagi kenapa nih? Ayo, kul. Kul fi'lun amar fa'ilnya anta alfa'u. Afan, ulang lagi aja. Tadi aneh nggak dengar juga waktu antum baca. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul falillahil hujjat. Falillahil hujjatul baligh. Walau syaa'a lahadakum ajma'in. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya hanya milik Allah hujjah yang kuat, dan jika Allah menghendaki, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Kul fi'lun amar, fa'ilnya adalah anta, alfa'u, fa, apa nih Ustaz? Fa, apa namanya? Fa-nya fa, harfu atfin, ya nggak apa-apa. Ya, harfu atfin, lillahi jar majrur, jadi khobar muqaddam. Al-hujjatu, ya. Al-hujjatu mubtada muakhar, al-balighatu jadi na'at dari al-hujjah. Al-fa'u, al-fa'u. Harfu atfin aja gak apa? Apa Ustaz? Harfu atfin. Harfu atfin, lau, lau sya'al. Harfu syartin. Lau harfu, sya, harfu syartin, sya'a fi'lun madi. Lam, lamu tak, lamu ke. Lamul jawab ini lamul jawab. Lamul jawab hada kum fi'lun madi kum jadi maf'ulun bih. Ajmain badal. Oh, badal taukid aja. Oh taukid ajmain jadi taukid. Kul ayyuhar rasul. Kul ayyuhar rasulu lahum falillahi jalla wa ala al hujjatul qati'atu. Qati'atu allati yaqta'u biha junu zununakum. Walau sya'a lawafakukum jami'an ila tariqil istiqamati. Katakanlah wahai rasul lahum untuk kalian Allah kepada mereka. Oh, kepada mereka, maka untuk Allah Jalla wa'ala. Milik hujah, Allah lagi aja. Milik Allah lah. Milik Allah lah hujah yang kuat. Yang memutuskan dengan hujah itu persangkaan mereka. Kalian. Oh iya. Persangkaan kalian kan kum. Persangkaan kalian. Dan jika Allah. Jika Allah. Jika Allah berkehendak, maka kalian akan diberikan taufik. Allah akan memberikan taufik kepada kalian semuanya. Allah akan memberikan taufik kepada kalian semuanya kepada jalan istiqomah. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul falillahi الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, maka milik Allah lah hujjah yang pasti. Ya, hujjah yang pasti. Falau sya'a, maka kalau Allah berkehendak, lahadakum ajma'in, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian seluruhnya. Memang betul bahwa hujjah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Betul kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan hidayah kepada manusia semuanya. Tapi Allah hendak menguji ya, di antara manusia mana yang beriman dan mana yang kafir, mana yang bertauhid dan mana yang musyrik. Ini adalah ujian ya untuk manusia. Maka manusia bisa memilih jalan mana yang diambil, apakah jalan kesesatan atau jalan petunjuk. Ya kalau ditanyakan ya apakah Allah mampu? Jelas Allah Maha mampu untuk menjadikan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru Allah ingin menguji manusia, mana yang mengikuti petunjuk, mana yang kafir, mana yang mengikuti jalan kesesatan ya. Dan bisa saja setiap apa namanya orang-orang kafir, orang musyrik diberikan hujjah kepada mereka dan mereka pun menerima hujjah tersebut, karena hujjah dari Allah adalah hujjah yang pasti, al-hujjatul baligha, hujjah baligha itu adalah hujjah yang pasti, hujjah yang sangat kuat. Nah, baik, kita lanjutkan baca Bu Dahlis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل katakan katakanlah bawalah ke sini saksi-saksi kalian sekalian, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka bersaksi, maka janganlah kalian bersaksi bersama mereka. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat dan mereka terhadap Tuhan mereka yang dilun apa mereka mempersekutukannya. Kul fi'lun amrin, fi'lu amrin, halumma fi'lun madin, syuhada'a maf'ulun. Bukan Bu, halumma itu isim fi'l amr. Oh, ismu fi'li amrin bimakna ihdiru. Gimana, Ustaz? Uhduru, uhduru. Iya, uhduru benar. Jadi ini isim, Ustaz? Atau ahdiru. Jadi dia isim fi'il, pernah dengar isim fi'il nggak? Dia isim tapi maknanya fi'il, kayak amin. Oh, isim fi'il. Amin jadi, itu kan apa? Ismu fi'il amrin di mana istajib kan? Dia isim tapi maknanya fi'il amr. Arti dari amin itu adalah istajib, kabulkanlah. Halumma juga sama. Halumma itu isim fil amr, maknanya ahdiru, datangkanlah, hadirkanlah, gitu. Jadi ininya i'rabnya isim fa'il. Bukan isim fa'il, ismu fi'li amrin. Oh, ismu fi'li amrin. Qul fi'lu amrin, halumma ismu fi'li amrin, syuhada'a mafulun bih, kum mudafun ilai allazina dina'at apa mudafun ilai Ustaz? Allazina isim mausul sebagai na'at, na'at kesyuhada. Allazina isim mausul sebagai na'at dari syuhada. Yashaduna fi'lun mudari'un alwawu fa'il anna harfu tawqidin wa nasbin allaha lafu zalala sebagai isim anna harroma fi'il madi hadha Hadza apa Ustaz? Mudafun ilaihi. Hadza. Anna Allah harama hadza. Bahwa Allah mengharamkan ini. Berarti ini sebagai apa? Mudafun ilaihi. Eh, kok mudafun ilaihi? Mengharamkan ini. Berarti kan ini yang diharamkan kan? Khobar ya, khobar dari... maful bi dari haroma. Oh, maful bi dari haroma. Jadi khobar dari anna tadi haroma haza Ustaz ya. Alwau harf atfin, in harfu syartin, syahidu, fi'il madi, waw harfu sebagai fa'il, alfa'u harfu atfin, la harfu nafin, tashhad fi'lun mudari'un majzumun bila ma'a zaraf hum mudafun ilaihi. Alwawu harfu atfin la harfu nafin tatabi' fi'lun mudari'un majzumun bila nahiyah ahwa'a mafulun bi allazina istimausu sebagai mudafun ilaihi kadzabu fi'il madi alwaw sebagai fa'il bi ayati jar wa majrur na mudafun ilaihi alwaw harf atfin allazina maktuf ke mana dia ayatina ya Ustaz ayati ya la harfun nafin yu'minuna fi'lun mudari'un alwaw sebagai fa'il bil akhirati jar wa majrur alwaw harfu atfin hum mubtada bi rabbi jar wa majrur hum mudafun ilaihi ya'diluna fi'il mudari'un alwaw sebagai fa'il sebagai jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar dari mubtada hum 150 Qul ayyuhar rasulu liha ula'il musyrikina hatu syuhada'akumul lazina yashhaduna anna Allah ta'ala huwallazi harrama ma harramtum minaz zar'i wal an'ami fa in syahidu kadziban wa zuran fala tasdiqhum wala tawafaq wal tawafaq Ustaz ya wala tawafaq allazina hakamu ahwa'ahum fala tuwafiqul ladina. Oh, tuwafiqu. Ini apa? Ini tuan ya, apa namanya? Fil nahi ya. Nahi. Wala tuwafiqil ladzina hakamu. Wala tuwafiqil ladzina hakamu ahwa ahum fakadzabu bi ayatillahi fima dhahabu ilaihi min tahrimi ma ahallallahu wa tahlilu ma harramallahu. Tahlili, ini maksudnya kan min tahrimi. Wa tahlili ma harramallahu wala tattabi'il ladzina la yasdiquna bil hayatil la yasdiquna bil hayatil akhirati la yasdiquna la yasdiquna oh yusad la yasdiquna bil hayatil akhirati wala ya'maluna laha wal ladzina hum bi rabbihim yushrikuna wa ya'buduna ma'ahu ghairahu. Katakanlah wahai Rasul kepada orang musyrik itu, tunjukkanlah saksi-saksi kalian, yaitu orang-orang yang mereka mempersekutukan bahwa Allah Ta'ala yang mengharamkan apa-apa yang kalian haramkan dari tanam-tanaman dan binatang ternak. Jika mereka bersaksi dusta dan palsu, maka janganlah kalian membenarkan kesaksian mereka itu. Dan janganlah kalian bersepakat terhadap orang-orang yang memutuskan masalah sesuai dengan nafsu mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah terhadap apa yang telah hilang dari mereka tentang pengharaman apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang tidak membenarkan kehidupan akhirat dan mereka tidak beramal untuknya, untuk kehidupan akhirat tersebut. dan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan mereka, ini sambungan dari tadi, orang suku yeah. mereka, mereka bersamanya, mereka menyembah bersamanya selain Allah. Barakallah. Sinyalnya jelek, Ustaz. Barakallah, jazakallah khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل ثم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تدعهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Katakanlah wahai Rasulullah, halumma syuhada'akum, bawalah saksi-saksi kali yang bersaksi bahwasanya Allah telah mengharamkan ini, yaitu bahwasanya Allah telah mengharamkan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang diharamkan. Syahidu fala tashhad ma'ahum. Jika mereka memberikan kesaksian, maka engkau jangan ikut memberikan kesaksian mereka. La tattabi' ahwa alladziina kadzabu bi ayatina. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, ya, orang-orang yang menistakan ayat kami. Walladziina laa yu'minu bil akhirah. Dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat. Wahum bi rabbihim ya'dilun, ya. Dan mereka mempersekutukan Allah Taala. Ya. Nah, ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya bahwa terkait dengan pengharaman apa yang Allah halalkan, apa yang haramkan, semua yang dilakukan itu tidak ada dasarnya sama sekali. Karena kalau orang kafir, orang musyrik ditantang, mana bukti kalau Allah mengharamkan ini dan ini, itu tidak bisa menjawabnya. Maka jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu mereka. Karena mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu senantiasa mendesakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman dengan akhirat dan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, saya baca. Ya, selamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Katakanlah, kemarilah kalian, aku bacakan apa yang telah mengharamkan Tuhan kalian atas kalian, bahwa janganlah kalian mempersekutukan dengannya sesuatu pun, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Kami memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji, apa yang tampak darinya dan apa yang tersembunyi. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Demikian itu dia mewasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian menggunakan akal. Qul fi'il amr, fa'ilnya dhamir mustatir, anta, ta'alau fi'il amr. Waw sebagai fa'il, Atslu fi'il mudhari fa'ilnya ana. Ma isim mausul sebagai maf'ulun bi. Harroma fi'il madi rabbu fa'il. Kum mudhafun ilaih. Alaikum jar wa majrur. Alla an harfu masdarin wa nasbin la harfu nafiin. Tushriku fi'il mudhari'un alwaw sebagai fa'il. Bihi jarwa majrur syai'an maf'ulun bi. Alwaw harfu atfin bil walidaini jarwa majrur ihsana maf'ul mutlak. Alwaw harfu atfin la nahiyah taqotulu fi'il mudhari majzum alwaw sebagai fa'il. Auladakum aulada maf'ulun bi kum mudhafun ilaih min imlaqin jarwa majrur nahnu domir munfasil sebagai mubtada narzuku fi'il mudhari kumnya sebagai maf'ulun bi alwaw harfu atfin iya iya ini sebagai apa nih matuf iya matuf kekum ya Ustaz. Hum humnya ini paket aja ya humnya iya hum aja iya hum tuh domir munfasil matuf kekum iya Ustaz. Iya hum matuf kekum alwaw harfu atfin la nahiya taqrabu fi'il mudhari waw sebagai fa'il alfawahisha maf'ulun bi ma'nya isim mausul sebagai badal dari fawahisha zoharo fi'il madi fa'ilnya huwa minha jarwa majrur alwaw harfu atfin ma isim mausul ma'tuf ala aula yang awal ya Ustaz. Baton, batona fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir huwa, alwaw harfu atfin, la nahiya. Takotulu fi'il mudhari, majizum, alwaw sebagai fa'il, an-nafsa maf'ulun bi. Allati isim mausul sebagai na'at, dari nafsa, harroma fi'il madi, Allahu lafdul jalala sebagai fa'il, illa harfu istisna, bilhaqi jarwa majrur, dalikum, isim isyara sebagai mubtada, wasso fi'il mudhari, fa'ilnya domir mustatir huwa, kumnya sebagai maf'ulun bi, bihi jarwa majrur, la'alla harfu taroji kumnya sebagai isim la'alla ta'qilun fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il sebagai khobar la'alla qul ayyuhar rasulu lahum ta'alau atlu ma harrama rabbakum alaikum alla tusyriku harrama rabbukum ini kan fa'ilnya yeah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku ma'ahu syai'an min makhluqatihi fi ibadatihi. Balisrifu, yes. Ya. Yeah. Jami'a anwa'il ibadati lahu wahdahu. Kal khawfi war roja'i wa du'ai. Wa ghairi dhalik. Wa antuhsinu ilal walidaini bil birri wa du'ai. Wa nahwi dhalika minal ihsani. Wa la taqtulu awladakum min ajli faqri nazala. Min ajli faqrin nazala bikum. Oh, min ajli faqrin nazala bikum. Fa inna allaha yarzukukum wa iyahum. Wa la taqrabu ma kana zahiran min kabiril ithna athan athami. Wa makana khafiyan wa la taqtulun nafsa allati haramallahu qatlaha illa bil haqqi wa dhalika fi halil qasasi minal qatli aw az-zina ba'dal ihsani ba'dal ihsani. Oh, ba'dal ihsani. Awir, awir apa nih? Awir ro. Awir riddati anil islami. Awir riddati anil islami. Dhalikumul madkuru mimma nahakumullahu anhu. Wa ahida ilaikum bijtinabihi. Wa mimma amarakum bihi wassakum bihi rabbukum la'allakum ta'qiluna awamirahu wa nawahihi. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka, kemarilah aku akan membacakan apa diharamkan oleh Tuhan kalian. Janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengan Allah dari makhluk-makhluknya dalam beribadah kepadanya. Tetapi arahkanlah seluruh ibadah sama hanya kepadanya. Seperti rasa apa al-khauf, rasa takut, pengharapan, berharap, doa dan lainnya. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan berbakti dan doa lain dari kebaikan. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kefakiran kalian. Sungguhnya Allah memberikan rizki pada kalian dan mereka. Janganlah kalian mendekati perbuatan dosa besar yang tampak dan tersembunyi. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan sebab yang dibenarkan, seperti hukum qisas dari pembunuhan, perzinahan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah atau orang yang murtad dari Islam, karena perkara tersebut dilarang Allah melarang kalian dan menuntut janji dari kalian untuk menjauhinya. Perkara yang Allah perintahkan dan berpesan pada kalian dengannya. Semoga agar kalian mengetahui perintah-perintah dan larangannya. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Katakanlah, ta'alau, kemarilah, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrik, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Jadi halal haram itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang haramkan, Allah yang menghalalkan. Maka Rasulullah diminta untuk menjelaskan apa saja yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama, Allah tushriku bihi syai'a. Ya, agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ini merupakan larangan melakukan kesyirikan. Ya. Karena syirik itu dosa besar yang paling besar. Ya, bahkan orang yang melakukan kesyirikan dengan jelas, ya, itu bisa dianggap kafir, ya, keluar dari agama Islam. Maka kita wajib menjauhi kesyirikan sekecil apapun. Wabil walidaini ihsana. Perintah yang kedua adalah agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Berbuat baik kepada orang tua dengan berbakti kepada keduanya, dengan mendoakannya, dengan membantu mereka pada hal-hal yang disukai oleh mereka. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Nah, ini enggak boleh, ya. Jadi tidak boleh apa namanya, mengikuti tradisi orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau punya anak perempuan, ya, dianggap orang perempuan ini tidak bisa membantunya berperang nantinya, tidak bisa membantu mencari nafkah, maka dibunuh sama mereka. Karena itu takut miskin, ya, min imlak. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kenapa? Jangan takut miskin, karena kami yang memberikan mereka rezeki dan juga mereka. Kami yang memberikan rezeki kalian dan juga mereka. Jadi jangan takut, ya. Setiap anak itu sudah ada jatah rezekinya masing-masing. Makanya dalam masalah KB itu, kalau tujuannya untuk menjaga jarak agar pendidikan anak lebih terjaga, ini boleh. Tapi kalau tujuannya karena takut, ya karena masalah ekonomi ini, enggak boleh. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan kejelekan, perbuatan yang keji, ya seperti zina, ya, minum khamar, ya. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan benar. Berarti ada yang boleh dibunuh. Ada, ya, dalam Islam itu. Ya, di antara yang boleh dibunuh adalah hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, maka juga dibunuh. Kemudian pelaku zina yang sudah menikah, maka hukumannya adalah dibunuh, ya, dengan cara dirajam. Tapi tentunya ini hanya berlaku apabila hukum Islam berlaku. Karena yang boleh melakukannya hanyalah amirul, ya, amirul daulah, ya, pemimpin dari kaum muslimin. Tidak boleh dilakukan hanya level misalnya RT, RW gitu, ya. Harus dari pemimpinnya yang paling tinggi, ya. Kalau tidak, ya nggak boleh. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Yang demikian itu Allah berikan wasiat kepada kalian supaya apa? Supaya kalian memahaminya, supaya kalian berpikir, ya. Nah, baik, mungkin sampai sini dulu ya untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Mohon penjelasan tentang kamu fi'il amr, apa maksudnya? Oh, ismu fi'il amrin. Ya, jadi apa namanya, di antara, kan kita taunya kata itu ada tiga, ya, ada isim, ada fi'il, ada huruf gitu, ya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Tapi ternyata nanti ada yang percampuran dari keduanya. Jadi ada yang dia itu bukan isim, bukan fi'il, tapi isim fi'il. Maksudnya apa? Dia sebenarnya isim, tapi punya makna fi'il, ya. Jadi ada yang namanya isim fi'il, isim maknanya fi'il. Kayak amin, ya. Kan kita kalau baca apa salat jamaah, ya, imam bilang amin, eh bilang walad dolin, kan kita bilangnya apa? Amin. Nah, amin itu artinya apa? Istajib. Karena amin ini isim fi'il amr. Jadi dia isim, tapi maknanya fi'il amr. Ya. Maknanya istajib, kabulkan. Sama ayat yang tadi, halumma. Halumma ini isim fi'il amr. Ya. Dia isim, tapi maknanya fi'il amr. Maknanya adalah ahdir. Ya. Hadirkanlah, bawakanlah. Nah, ada juga isim fi'il madi. Jadi, isim itu nanti ada isim fi'il madi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr. Isim fi'il madi contohnya misalnya, hayhata. Hayhata. Hayhata itu isim fi'il madi. Apa makna hayhata? Bimana ba'uda. Ya. Hayhata itu artinya jauh. Dan banyak isim fi'il yang lainnya. Misalnya, soh. Ya. Soh itu artinya uskut. Ya, diam, itu isim fi'il amr juga. Kemudian hayyahal, ya, ini juga isim fi'il amr, artinya akbil, terimalah. Banyak, ya, jadi itu adalah isim-isim tapi yang bermakna fi'il. Nah, semua isim fi'il ini mabni. Semua isim fi'il ini mabni. Itu, ya, penjelasan tambahan tentang isim fi'il. Ya. Baik. Bunda Elis bertanya, bagaimana sikap kita terhadap kecoa yang sedang terbalik ataupun cicak yang terjepit, mengingat itu binatang yang boleh dibunuh, ditolak atau dibiarkan? Ini terserah Bunda Elis, ya. Jadi kalau misalnya jijik, ya dibuang aja, nggak apa-apa, ya. Dibiarkan pun nggak masalah. Tapi kalau dibiarkan termati di tempat malah bau, ya, maka boleh dibuang, ya. Jadi ini terserah mau diapain, mau dibuang atau dibiarkan, terserah. Karena bukan termasuk hewan yang dihormati. Kalau hewan yang dihormati harus ditolong. Ya, misalnya kita melihat ada kucing ya, hampir tenggelam, ya itu harus ditolong. Ya, kemudian ada kucing yang tertabrak, tapi masih hidup, ini ditolong. Itu hewan yang dihormati. Tapi hewan yang tidak dihormati, seperti ya, yang Ibu sebutkan, cicak, tikus, ya, itu nggak apa-apa dibiarkan. Ya. Nah, demikian materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.